Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Fa usi nafsi awwalan wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihi: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين yang saya hormati, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat membahagiakan di dalam hidup. Di saat kita dipertemukan dengan saudara kita fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa barakallahu fikum mengucapkan salam kepada mereka, berjabatan tangan dengan mereka, sambil bertanya ahwal, keadaan dan kondisi keluarga. Ini semuanya adalah gambaran ukhuwah al-imaniyah dan ukhuwah al-islamiyah. Pada kesempatan ini Allah Azza wa Jalla memberikan kita peluang untuk mengeratkan kembali, mengokohkan dan menguatkan persaudaraan itu barakallahu fikum. Semoga diberikan oleh Allah Azza wa Jalla keikhlasan sehingga bertemu dengan saudara karena Allah Azza wa Jalla. Kalaupun suatu ketika terjadi perpisahan, itu pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan barokah dalam pertemuan ini ketika kita membuka at-tanasuh wa tadhakur, saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan, karena ini adalah bagian yang penting di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalama yaqul: ad-dinun nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Allah Azza wa Jalla yaqul fi kitabihi wal asri: innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ. Termasuk amalan besar yang akan bisa membebaskan kita dari kerugian secara menyeluruh pada seluruh manusia adalah التَوَاصَوْ بِالْحَقِّ, saling ingat mengingatkan untuk selalu berada di atas al-haq, kebenaran. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, menyambung pembicaraan tadi malam terkait dengan bantuan Allah Azza wa Jalla yang diperuntukkan bagi seseorang atau hambanya untuk kemudian mendapatkan kekuatan di dalam hidup. Tentu dengan kekuatan ini akan bisa menjadi modal untuk dia bisa lepas dari belenggu-belenggu setan atau perbudakan hawa nafsu atau jeratan-jeratan setan. Karena sebagaimana yang kita sudah fahami semuanya, bahwa upaya setan untuk mencari teman sekaligus untuk menjadikan mereka junud, tentara-tentara, ini terus bergola. Dia akan menempuh berbagai cara dan beragam-ragam metode. Kalau seseorang muslim dan muslimah memiliki kekuatan yang kita sebutkan tadi malam, dua kekuatan, Allah Azza wa Jalla akan selalu membantu dia tentunya, akan selalu menang di dalam barakallahu fikum pertarungan tersebut. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lewat bahwa dua kekuatan itu memang benar-benar bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk bantuannya kepada seorang muslim dan muslimah, Allah anugerahkan hidayah untuk menapaki jalannya yang lurus. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla selamatkan dia dari jalan yang dimurkainya dan juga jalan yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, itu semuanya dengan ma'unah, bantuan dan pertolongan dari Allah. Maka yang terpenting pada diri kita sendiri adalah menjaga dan melindungi bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jangan sampai diambil, jangan sampai dicabut, jangan sampai kita dibiarkan dan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah faedah azimah sebagai sebuah gambaran dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di saat beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fariqan hada wa fariqan haqqo 'alaihim ad-dhalalah innahum muttakhadu syayatin awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Di dalam surat Al-A'raf ayat 30, Allah Azza wa Jalla menjelaskan, kita ingin belajar dari ayat ini kemudian penjelasan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah untuk kita berangkat apa dan dengan apa hidayah atau petunjuk, nikmat atau bantuan Allah Azza wa Jalla itu terus terpelihara dan terjaga pada diri kita. Barakallahu fikum. Fariqan hada, satu kelompok atau sebagian orang Allah berikan hidayah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, waffaqahum lil hidayati. Allah berikan taufik kepada mereka dengan hidayah. Wa yassara lahum asbabaha. Dan Allah anugerahkan kepada kaum atau orang tersebut asbabaha, sebab-sebab menjurus kepada hidayah. Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada mereka untuk mendapatkan petunjuk dan bimbingan itu. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepadanya untuk melaksanakan sebab-sebab hidayah. Yang keberikutnya, wasarafa anhum mawani'aha. Lalu Allah Azza wa Jalla menghilangkan, melenyapkan, memalingkan segala yang akan bisa mencegah datangnya hidayah. Di kesempatan yang lain, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa hidayah itu tidak akan datang begitu saja dengan tanpa ada usaha dari manusia itu sendiri. Maka termasuk usaha besar yang dilakukan dan diwujudkan pada dirinya adalah wahasunani qasduhu. Di saat orang itu memiliki tujuan yang baik, keinginan yang baik, kemauan yang bagus, dan dia nampakkan usaha di saat dia menginginkan bimbingan Allah Azza wa Jalla, maka Allah turunkan bimbingannya kepada orang yang punya niatan yang baik. Hasuna qasduhu. Punya keinginan yang bagus di dalam hidup, barakallahu fikum. Maka ini menjadi penyebab di saat dia berupaya, kemudian berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan ma'unah, bantuan dari Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan juga, yaitu di saat dia memiliki niatan, tujuan, kemauan yang baik. Kan ada orang yang dia menyimpan sebuah keinginan, dia mencoba mendekat, dia mencoba memasuki, tetapi dia ingin melakukan sesuatu, barakallahu fikum, di dalam petunjuk itu. Ingin supaya orang-orang mengangkat dia, ingin supaya orang-orang tunduk di tangan dia, di bawah kekuasaan dia, ingin supaya banyak orang yang akan membantu dia, menolong dia, memberikan mukafah kepadanya. Dia berupaya, barakallahu fikum, namun dia punya niatan yang jelek dan buruk, maka ini akan menyebabkan terhalangi dia untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, kalau seseorang memang telah diberikan hidayah atau diinginkan hidayah padanya, Allah berikan taufik, Allah gampangkan dia untuk melaksanakan sebab-sebabnya, dan Allah palingkan dia dari perkara yang akan menggagalkan dan mencegah hidayah itu datang. Keberikutnya kata beliau, sebagian orang yang Allah telah pastikan buat mereka kesesatan, bima tasabbabu li anfusihim, disebabkan karena merekalah yang berbuat, merekalah yang bekerja, merekalah yang mengusahakan buat diri-diri mereka. Wa amilu bi asbabil ghiwayah, dan dia melakukan sebab-sebab ketersesatan tersebut. Jadi bukan kemudian orang tiba-tiba sesat tanpa sebab, dan tidak akan terjadi pada hak Allah Azza wa Jalla. Sehingga di saat kita menjumpai dan menemukan ada orang yang tersesat dengan tiba-tiba, Anda jangan, ya akhi, dia soleh, dia ini. Allah Azza wa Jalla punya perhitungan dengannya, barakallahu fikum. Maka di saat kita menjumpai seseorang, kemudian tiba-tiba tersesat jalannya, maka itu sesungguhnya sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla atas ketersesatan dia. Mungkin kita tidak tahu, mungkin kita tidak faham, apalagi kalau itu terkait dengan amalan qalbi, amalan hati. Dia punya keinginan, dia punya kemauan, dia riya, dia ini, dia itu. Kita tidak punya, yang kita ketahui adalah amalan-amalan lahiriahnya. Maka di saat Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya perhitungan, kemudian menyesatkan, maka dia telah melakukan sebab-sebab al-ghiwayah, kesesatan, barakallahu fikum. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa Allah tidak akan berbuat zalim kepada siapapun dari hamba-hambanya. Salah satu yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, kapan? Fahina insalakhu min wilayatir rahman wastahabbu wilayatas syaitan hasala lahun nasibul wafir minal khudlan wa wukilu ila anfusihim fakhasaru ashaddal khusran. Maka di saat seseorang sudah kemudian melirik kepada syayatin, ingin kemudian dekat dengan setan, lalu kemudian melepaskan diri dari Allah Azza wa Jalla, kecintaan Allah, penjagaan Allah, perlindungan Allah, dilepaskan dirinya. Lalu dia berangkat mencari perlindungan syayatin. Dan kita tahu bahwa semua ragam kejelekan mulai dari yang paling kecil sampai kepada yang paling besar dan teratas, itu merupakan jebakan, jeratan syayatin, belenggu syayatin untuk kemudian menjatuhkan seseorang. Kalau seseorang sudah tidak lagi menganggap temannya yang baik sebagai temannya, sudah tidak lagi ada kesyukuran pada dirinya bahwa temannya yang baik itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, sebentar, kita akan menemukan dan menjumpai kemana arahnya, akan kemana arah pertemanan dia. Siapa yang akan dicari sebagai temannya, barakallahu fikum, ditinggalkan temannya yang soleh, temannya yang mengingatkan dia tatkala lupa, yang menegur dia tatkala lalai, yang membenahi dia tatkala dia salah dan keliru, ditinggalkan, dijauhi. Apalagi kalau sampai dimusuhi, barakallahu fik, ini malah petaka, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, hafidhani wa hafidhakumullah, maka di saat kemudian lepas dia untuk mencari pembelaan, perlindungan dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada lagi yang akan dicari perlindungannya kecuali syayatin. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka ada pada orang tersebut sebab-sebab dia untuk rendah dan hina. Berikutnya Allah akan serahkan urusan mereka pada diri-diri mereka. Lebih mengerikan lagi, barakallahu fikum. Allah berlepas diri darinya. Allah serahkan urusannya kepada dirinya. Kalau dia punya teman, Allah serahkan urusannya kepada temannya. Kalau dia punya ustadz yang sama dengan dia, Allah serahkan urusannya kepadanya. Semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Sungguh amat sangat mengerikan, ma'asyiral ikhwah, saudaraku kaum muslimin, di saat Allah Azza wa Jalla ingin memberikan hukuman kepada hambanya. Namun itu tentu tidak akan pernah terjadi kecuali dengan sebab-sebab. Allah Azza wa Jalla yang meletakkan hal itu. Sampai kemudian Allah serahkan urusan diri mereka kepada masing-masing mereka. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa tanda kerendahan dan kehinaan seseorang di saat Allah serahkan urusannya kepada diri-diri mereka. Bukankah Nabi alaihissalatu wassalam yang telah mengajarkan kepada kita, wala takilni ila nafsi tarfata'in, jangan engkau serahkan urusan diriku kepada diriku sendiri. Bagaimana lagi urusan istri kita, urusan anak kita? Kalau diserahkan kepada diri kita sendiri, kita tidak akan pernah punya kemampuan. Maka serahkan urusan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Bantu mereka, istri, anak-anak kita, apalagi putra-putrinya kaum muslimin dan muslimat. Harus kita meminta selalu bantuan dan pertolongan untuk kemudian jangan sampai Allah menyerahkan urusan mereka itu kepada diri kita. Kita tidak punya kesanggupan. diserahkan urusan kita pada diri kita sendiri, itu sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana lagi kalau akan diserahkan urusan orang-orang kepada kita, yang kita sesatkan, yang kita doktrin, yang kita ini, yang kita itu, lalu kemudian Allah serahkan mereka kepada diri kita sendiri, hancur hidupnya. Barakallahu fikum. Fakhasaru asyaddal khasran. Lalu mereka akan merugi dengan kerugian yang paling tinggi. Dunia dia tidak dapatkan, apalagi terkait dengan urusan akhirat. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, ini kaitannya dengan sebuah ma'unah, bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hakikatnya. Allah tidak memberikan begitu saja, tetapi ada sebab-sebab untuk kemudian ma'unah, bantuan dan pertolongan Allah itu turun. Demikian juga di saat seseorang tersesat jalannya, maka bukan kemudian simsalabin kemudian dia tersesat dengan tampak sebab yang dia lakukan dan yang dia kerjakan. Barakallahu fikum. Semuanya di atas keadilan dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan, maka termasuk hukuman Allah Azza wa Jalla terhadapnya setelah Allah putuskan padanya kesesatan, wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka, mereka mengira, mereka menduga diri-diri mereka itu berada di atas petunjuk. Kata Imam As-Si'di rahimahullahu ta'ala, li'annahum inqalabat alaihimul haqa'iku. Karena sudah terbalik kenyataan di hadapan dia. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Orang yang terzalimi menjadi orang yang berbuat zalim. Orang yang berbuat zalim menjadi orang yang terzalimi. Berubah semuanya. Barakallahu fikum. Ini adalah sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Fadhannul batila haqqa wal haqqa batila. Mereka menyangka kebatilan itu adalah sebuah kebenaran. Dan sebuah kebenaran itu adalah kebatilan. Ini adalah barakallahu fikum bertanda orang itu tersesat jalannya dan disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sangat-sangat mengerikan. Oleh karena itu, di saat kemudian terjadi khilaf antara al-haq dan al-batil, di sini harus kita menyadari, bukan karena kehebatan kita lalu kita bisa keluar dari khilaf itu. Tidak sama sekali. Bukan karena kecerdasan kita atau kita adalah hafidhul Quran atau hafidhul ahadith. Bukan. Untuk kemudian kita bisa keluar walaupun sudah terang kebenaran itu dan jelas kebatilan, terjadi suatu ketika khilaf. Jangan kemudian menyangka kita ini bisa keluar karena kita dekat dengan alim, dekat dengan ustaz, dekat dengan ini. Baik kita berada di lingkungan atau kita berada dalam lingkungan yang baik, sama sekali tidak. Kita bisa melihat al-haq sebagaimana datangnya karena memang taufik dari Allah Azza wa Jalla. Di saat kemudian kita melihat kebatilan itu sebagaimana dia, sebagai sebuah kebatilan, di saat terjadi khilaf, itu adalah memang benar-benar taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak bisa kita mau mengandalkan kekuatan, kemampuan kita, ilmu kita, teman-teman kita. Oh, benar-benar taufik dari Allah Azza wa Jalla. Taufik ini turun seperti yang disebutkan oleh beliau. Ada sebab-sebabnya. Sehingga di saat kemudian terjadi benturan antara al-haq dan batil, taufik itu turun. Walaupun mungkin dia min abladin nas, orang yang paling bodoh mungkin, sulit untuk menalar, sulit untuk memahami. Tetapi karena sebab-sebab dia telah lakukan, dia jujur untuk berjalan di atas kebenaran. Dia berupaya untuk membimbing diri sesuai dengan kesanggupannya. Dia ikhlas mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Maka di saat kemudian terjadi benturan antara hak dan batil, dia bisa melihat, oh yang hak itu, yang batil adalah itu. Benar-benar taufik dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita ingat. Jangan sampai kemudian orang di saat turunnya atau kejadian khilaf antara al-haq dan batil, lalu kemudian seolah-olah jawara mampu untuk kemudian bisa keluar darinya. Dia tidak melakukan sebab-sebab. Barakallahu fikum. Salah satu saja sebab, yaitu apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ilmu. Ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang praktekkan. Di saat terjadi benturan, dia mencoba mengamalkan ayat ini. Dia cari siapa yang akan bisa membimbing dia. Coba didatangi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah sebagai sebab. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai di saat kemudian orang menemukan khilaf, benturan antara hak dan batil, mengandalkan kemampuan dirinya, kemampuan temannya, kemampuan kebagusan lingkungannya. Jangan sama sekali. Itu benar-benar taufik dari Allah Azza wa Jalla. Taufik turun di saat sangat-sangat dibutuhkan. Karena ada upaya sebelum yang kita lakukan. Sekarang buahnya di saat kita membutuhkannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya di saat ada orang antum melihat dia, ana mau tawakuf. Ini sudah jelas loh. Di hadapan orang bodoh tadi yang kita jelaskan, dia sudah dapat taufik. Ada orang yang belagak sok pinter ingin menjadi penengah. Misalkan antar khilaf ahak dan batil. Wadih sesungguhnya. Lihat, perjalanan orang yang seperti ini akhirnya kemana? Barakallahu fikum. Ini dalam setiap sejarah. Demikian. Memang benar-benar taufik dari Allah Azza wa Jalla ma'asyiral muslimin. Kita sudah diingatkan oleh Imam As-Si'di. Taufik ini turun karena ada sebab-sebab sebelumnya. Oleh karena itu, di saat kemudian kita sudah menemukan adanya sebuah taufik dari Allah Azza wa Jalla, maka sebab-sebab datangnya taufik itu harus kita jaga. Barakallahu fikum. Karena tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali sebuah peristiwa menjadi ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kita berharap dengan sebab-sebab itu kita juga mendapatkan taufik ke berikutnya. Ini yang harus kita jaga. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nanti kita akan sebutkan apa dan bagaimana upaya-upaya yang harus kita lakukan di dalam menjaga bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Barakallahu fikum. Udzakiru nafsi wa iyyakum aidan. Terkait dengan seseorang yang kalaupun terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan, hafizani wa hafizakumullahu jami'an, ingat pintu taubat itu terbuka dan orang yang akan memasuki taubat itu adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa orang beralasan, ya akhi gampang ana taubat, bermudah-mudahan padanya. Jangan. Itu juga terkait dengan taufik dari Allah. Seseorang bisa kembali, seseorang bisa mengakui kesalahan dan kekeliruannya, benar-benar itu merupakan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk dia kemudian membuka pintu taubat. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidak menutup kemungkinan kemarin ada orang, ya akhi jazakallah khair atas nasihatnya, besoknya lagi tersalah, jazakallahu khair ketika diingatkan. Suatu saat dan suatu ketika Anda tidak menemukan lagi dia bersikap demikian. Berat baginya. Sulit untuk kemudian kembali mengakui dan bertaubat dari kesalahannya. Ingat, itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Akan bersusulan tanda-tanda kesesatan pada seorang. Akan susul menyusul sebab-sebab-sebab-sebabnya. Sampai kemudian memang pantas untuk kemudian disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan berbuat zalim pada dirinya. Tetapi kitalah yang telah berbuat zalim pada diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Termasuk di antara sebab-sebab yang dengannya akan terjaga dan terpelihara hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan oleh para ulama kita, barakallahu fikum, yang pertama adalah terus melakukan koreksian terhadap keikhlasan yang ada pada diri kita. Untuk apa Anda berjalan di atas jalan Allah Azza wa Jalla ini? Mau sanjungan, mau pujian, mau harta benda, maaf-maaf. Bukan di sini tempatnya, rahimani wa rahimakumullah. Mau kedudukan di dunia, bukan di sini tempatnya. Tapi jikalau engkau ingin mencari kedudukan di akhirat, keterpandangan di sisi Allah, derajat yang tinggi di sisi Allah dan juga di sisi makhluknya, ini dia barakallahu fikum. Memang dakwah ini atau hidayah ini ingin mendongkrak seseorang. Yang tadinya mungkin rendah, dia akan menjadi orang yang mulia. Nanti tadi mungkin orangnya lemah dalam ketaatan, dia akan menjadi orang yang paling kuat dalam ketaatan. Dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus dijaga selalu adalah keikhlasan kita, barakallahu fikum. Sebuah faedah dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa idza kana al-'abdu mukhlishan lillahi ijtabahu rabbuhu fa ahya qalbahu wajtazabahu ilayhi. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah di dalam risalah beliau Al-Ubudiyah, kalau seseorang hamba telah benar-benar ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, dan keikhlasan ini tentu memang selalu harus diperbaharui, karena ini adalah lawan yang tangguh sifat bagi seorang hamba menjadi lawan yang tangguh pada diri iblis. Kekuatan orang yang ikhlas itu luar biasa. Barakallahu fikum di hadapannya. Maka ini yang dinodai dan dikotorinya. Maka Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah memberikan sebuah faedah dengan mengatakan, apabila seorang hamba itu mukhlishan lillah, benar-benar tulus untuk Allah Azza wa Jalla, ijtabahu rabbuhu, Allah Azza wa Jalla akan memilih dia. Memilih, barakallahu fikum, dia ijtabah. Memilih untuk orang yang taat kepada Allah. Memilih orang yang punya kedudukan. Memilih orang yang menjadi, barakallahu fikum, terpandang. Allah Azza wa Jalla yang memilih. Kapan? Di saat seseorang mewujudkan yang ini, barakallahu fikum. Yang kedua kata beliau, fa ahya qalbahu, Allah Azza wa Jalla akan menghidupkan hatinya. Coba antum lihat mereka-mereka yang tulus dan ikhlas min ulama ina, walaupun mungkin dia jalan pakai tongkat, Walaupun mungkin dia dalam pembaringan. Walaupun dia berjalan harus dipandu. Barakallahu fikum. Tetapi kalau al-qalb itu hidup. Antum menyaksikan hidup semuanya organ-organ tubuhnya. Kekuatan dia untuk berpikir. Kekuatan dia untuk memahami. Kekuatan dia untuk memberikan arahan dan nasihat. Nampak di saat barakallahu fikum Allah hidupkan hati seseorang. Maka oleh karena itu kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengusahakan hal itu buat diri kita sendiri. Agar semua apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pertama kali berbuah buat diri kita sendiri. Kita yang bisa memetik nilainya sebelum orang lain, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kerugian yang sangat kalau orang lain bisa memetiknya tetapi dia tidak bisa memetik dari hasil dia sendiri. Seorang mengajarkan ilmu agama atau berdakwah, misalkan barakallahu fikum, ada yang dilirik. Dia bersemangat memberikan faedah kepada murid-muridnya, ya kepada anak-anak yang belajar. Tapi ada yang diinginkan dan diniatkan. Orang lain bisa mengambil manfaat dari apa yang dia lakukan. Tetapi dia tidak bisa mengambil manfaat buat dirinya sendiri. Bukankah ini adalah kerugian yang sangat barakallahu fikum? Sungguh kerugian yang sangat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Azza wa Jalla menghidupkan hatinya. Lah kalau sampai hati seseorang itu telah mati, apa yang diharapkan kebaikan darinya? Buat dirinya saja tidak bisa memberikan kebaikan. Bagaimana lagi untuk membaginya kepada orang lain? Maka kita tahu apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa asas dan dasar kebaikan semua organ tubuh kita ada pada segumpal daging. Kalau ini hidup, semua akan hidup. Kalau ini sudah kelam, kalau ini sudah dimatikan, tidak akan ada lagi orang yang akan bisa memberikannya nasihat. Walaupun ayat-ayat Al-Quran atau hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak akan berguna. Barakallahu fikum. Wajtazabahu ilaih. Dan Allah sedot dia. Allah tarik dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kif? Kalau seseorang tulus dan ikhlas, dia akan siap. Pertama, untuk mendapatkan apa saja pada jalur-jalur ketaatan dan kebajikan itu. Mau direndahkan, mau dihinakan, mau dihabisi martabatnya, mau dicelakakan. Dia siap untuk menerima semuanya itu. Ini ketersedotan hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun ketentuan di dalam hidup, dia akan siap untuk memikul dan menerimanya. Keberikutnya, kalaupun mungkin suatu ketika tersalah dan keliru, maka dia akan cepat untuk kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala membantu orang yang selalu tulus dan ikhlas di dalam berjuang, di dalam berbuat, di dalam melakukan apa saja. Barakallahu fikum. Ketika di jalan ketaatan ini ujian-ujian besar, dia siap untuk memikulnya. Dia tidak kemudian gelisah kesana kemari. Apalagi kalau memperlihatkan pada dirinya, mencari bantuan kepada teman, ada yang membelanya, ada yang ininya, sama sekali tidak. Dia tabah untuk menghadapinya. Karena tidak ada orang yang mau menjadi terbaik. Tidak ada orang yang ingin menjadi orang baik. Kecuali di sana akan ada ujian dan cobaan. Tapi bagi dia sesungguhnya yang tulus dan ikhlas ini tidak akan membahayakan dia semua orang yang mencela, mencerca, menghinakan, sampai kemudian ingin menjatuhkan martabatnya, tidak akan memudaratkan dia. Barakallahu fikum. Kapan akan terkenai mudarat? Kalau dia kemudian tampil memberikan penyerangan, dicela, balas mencela, dihinakan, balas menghinakan, akan memudaratkan celaan itu. Tapi kalau dia bersabar, terus memelihara ketakwaan dia kepada Allah, tidak akan memudaratkan barakallahu fikum dia. Demikian juga, di saat dia harus menjumpai sebuah kepastian dia sebagai manusia, tempat banyak salah, tempat melakukan dosa, atau tempat kesalahan dan kekeliruan, dengan ketulusan dan keikhlasan itu, dia cepat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengakui kesalahannya, barakallahu fikum. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keberikutnya, fayasrifu anhu ma yudaddu dhalik. Allah Azza wa Jalla akan memalingkan darinya apa yang menjadi lawanan itu semua. Hatinya hidup, Allah palingkan dari sebab yang akan mematikannya. Dia gampang untuk kemudian terjatuh di dalam kesalahan, artinya cepat kembali ketika melakukan kesalahan, Allah Azza wa Jalla palingkan darinya penghalang-penghalangnya. Barakallahu fikum. Ini adalah sebuah anugerah yang sangat besar di dalam hidup. Allah palingkan minas su'i wal fahsya. Allah palingkan dia dari segala bentuk kejelekan dan perbuatan keji. Barakallahu fikum. Mari kita mendengar nilai sebuah ketulusan dan keikhlasan yang benar-benar dibayar oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini sebelum di akhirat kelak. Contoh apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga, barakallahu fikum, yang masuk ke dalam gua. Lalu kemudian gua itu tertutup dengan batu besar. Kemana dia menggantungkan diri? Kemana dia meminta? Dan dengan apa dia mengetuk bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla? Namun karena mereka bertiga itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, tidak akan putus asa di dalam hidup, barakallahu fikum. Tidak pasrah begitu saja terhadap ujian berat yang menimpanya. Dia mencoba menghubungkan dirinya dengan Allah, mengetuk bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Di antara yang dia jadikan sebagai wasilah perantara untuk mengundang bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla, amal yang dia telah lakukan dan yang dia telah kerjakan. Mereka tidak bisa keluar. Untuk kemudian mencungkil batu, mendorong batu, berarti betapa besar batu itu. Apalagi cerita ini adalah orang sebelum kita. Fisik-fisik mereka adalah besar-besar. Berarti batu itu sangat-sangat besar. Tidak mampu mereka untuk bisa keluar, mencungkil. Karena mereka adalah orang yang beriman kepada Allah, tidak ada keputusasaan padanya. Mereka mencoba mengetuk bantuan dan pertolongan Allah dalam kesulitan hidup itu. Tidak ada yang modal mereka untuk mengetuk bantuan kecuali amal yang mereka telah lakukan dan laksanakan. Yang satu terkait dengan bakti dia kepada kedua orang tuanya. Bakti dia kepada kedua orang tuanya, barakallahu fikum. Allahumma in kunta ta'lam. Ya Allah, bila engkau telah mengetahui bahwa itu aku lakukan karenamu, maka berikan kepada kami jalan keluar. Kekuatan pun datang. yaitu tergeser batu tersebut. Mereka tidak mampu. Dengan fisik mereka tidak mampu menggeser batu itu. Tapi di saat mereka mengetuk bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla dengan mengangkat kembali amal soleh yang dilakukan karena dasar ketulusan dan keikhlasan. Ya Allah, jika engkau telah mengetahui bahwa aku lakukan itu karena ingin mengharapkan wajahmu, berikan kepada kami jalan keluar. Batu itu barakallahu fikum tergeser. Tapi mereka belum bisa keluar rahimani wa rahimakumullah. Yang satu mencoba melalui amal soleh yang dilakukan, yang dikerjakannya, yaitu di saat kemudian dia akan terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Dia meninggalkan dosa dan kemaksiatan itu karena Allahu Azza wa Jalla. Allahumma ya Allah, jika engkau telah mengetahui bahwa itu aku lakukan karena engkau, maka berikan jalan keluar. Tergeser kembali batu itu. Namun mereka belum bisa keluar barakallahu fikum. Yang ketiga, mencoba mengangkat amal soleh yang dia lakukan. Di saat kemudian dia menjadi tuan, di antara anak buah itu ada yang meninggalkan gajinya, meninggalkan upahnya, sampai dikembangkan oleh dia upah itu. Selembah onta, menjadi selembah sapi, menjadi selembah kambing. Pada suatu saat dia datang mengambilnya. Dia punya hak yang sangat besar. Tapi ketika sang pemilik itu, artinya yang milik upah dahulu, dia ambil semuanya, tidak ada yang disisakan. Dan dia rida untuk memberikan itu semua. Ya Allah, jika engkau telah mengetahui bahwa itu yang aku lakukan karenamu, maka berikanlah jalan keluar. Allahu Azza wa Jalla berikan jalan keluar barakallahu fikum. Mereka bisa selamat. Buah ketaatan yang dibangun di atas keikhlasan dibayar kontan oleh Allahu Azza wa Jalla di dunia ini barakallahu fikum, sebelum di akhirat kelak. Berarti keberuntungan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk kemudian kita menata kembali apa yang kita telah lakukan. Jangan sampai kita tidak mendapatkan nilainya di dalam hidup. Berarti itulah dia keikhlasan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kekuatan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keselamatan dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada tiga orang tersebut melalui amal saleh yang dia bangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh rahiman wa rahimakumullah, dan tentu terlalu banyak sesungguhnya contoh-contoh yang disebutkan. Beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, apabila seseorang benar-benar telah menjaga ini, Allah akan jaga dia dari kejelekan. Allahu Azza wa Jalla akan jaga dia dari al-fahsya, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan fahsya, mungkar barakallahu fikum. Keberikutnya, bikhilafil qalbil ladzi lam yukhlis lillahi. Berbeda jika hati itu sudah tidak lagi ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Fa inna fihi talaban. Maka di dalam hati itu ada tuntutan. Dia berbuat baik kepada orang lain, menuntut agar orang lain ini berbuat baik suatu saat pada dirinya. Loh, bagaimana? Buktinya diungkit-ungkit kebaikannya, diungkit-ungkit barakallahu fikum amal solehnya, diungkit-ungkit apa yang dia telah lakukan, talaban. Kalau seseorang tidak memiliki keikhlasan di dalam hatinya, dia akan menuntut, menuntut, menuntut, mencari, mencari, wa iradat, dan punya kemauan, kemauan, dan keinginan, keinginan, wa hubban, dan keinginan, kecintaan, yang semuanya itu adalah terbangun di atas hawa nafsu. Karena enggak punya pertahanan untuk melawan hawa nafsunya, wis mati. Hati itu sudah tidak lagi ada keikhlasan padanya. Maka barakallahu fikum, tuntutan-tuntutannya, kemauan-kemauannya, keinginan-keinginannya, cintanya, itu semuanya dibangun di atas hawa nafsu, barakallahu fik. Cinta sudah tidak lagi karena Allah. Karena kalau dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dia cinta karena Allah, dia akan memberikan dukungan kepada saudaranya yang berbuat baik, yang lurus, yang istiqamah. Dia akan dukung dan dia akan memberikan pembelaan, barakallahu fikum. Dia tidak akan memilah dan memilih antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang kuat dengan yang apa namanya, yang lemah, antara yang lama belajar dengan yang baru belajar. Tidak akan ada perbedaan. Karena dia cinta kepada saudaranya karena Allah Azza wa Jalla. Di saat saudara-saudaranya dengan beragam-ragam bentuk ini, macam ini, adalah orang yang berakidah, orang yang lurus, orang yang baik dan bagus, maka dia senang dan bergembira atas itu semua. Ini cinta karena Allah Azza wa Jalla. Cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan, barakallahu fikum, memberikan nasihat kepada saudaranya. Tidak kemudian saudaranya salah, satu, catat, ini kesalahannya, tanggal ini, hari ini, bulan ini, besoknya dua, besoknya tiga, kumpul jadi satu buku. Lalu setelah itu dibongkar, ini Pak Ustadz kesalahan-kesalahannya. Tidak ada keinginan baginya untuk memberikan nasihat ketika saudaranya salah dan keliru. Tidak boleh dilakukan itu, barakallahu fiik. Dia akan membantu saudaranya di saat terjatuh di dalam dosa itu, dibantu untuk bertaubat. Bagaimana caranya? Ditolong rahimani, karena dia cinta kepada saudaranya. Kalau sudah tidak bisa, dia lebih memilih, barakallahu fikum, ya, jalan yang salah dan keliru, dia pun berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini gambaran hati seseorang itu hidup. Tapi kalau hati seseorang itu sudah tidak ikhlas lagi, tidak akan lagi cinta kecuali karena hawa nafsu. Dia cinta karena banyak membantunya. Dia senang karena banyak memberikan, mengeluarkan tenaga dan pikirannya. Semuanya tinjauannya dari sisi tuntutan-tuntutan dia tercapai, barakallahu fikum. Oleh karena itu beliau mengingatkan, orang yang tidak punya keikhlasan di dalam hatinya, dia punya tuntutan-tuntutan, dia punya keinginan-keinginan, dia punya cinta mutlakon, semuanya itu terbangun di atas hawa nafsunya. Sehingga orang yang tidak punya keikhlasan itu, barakallahu fikum, digambarkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, fayahwi mayan yasnahu lahu wa tathabbatha bima yahwahu kal ghusni ayunasi min marra bihi atafahu wa amalahu. Pikiran-pikiran bermunculan pada dirinya untuk melakukan, barakallahu fikum, kejelekan dan keburukan, kemudian bergantung kepada apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya. Semuanya diolah rencana, diolah makar semuanya barakallahu fikum. Orang yang tidak ikhlas itu, kata beliau, bagaikan ranting yang sangat lembek, sehingga sebesar apapun angin menerpanya, cendung, condong, terus goyang demikian barakallahu fikum. Berarti ini adalah mara bahaya pada seseorang apabila tidak lagi ada dirinya keikhlasan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di kesempatan yang lain, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, kata beliau, fa innal qalba idza dhaqa ta'ma ibadatillah wal ikhlas lahu lam yakun indahu shay'un qat ahla min dhalik wala aladh wala amta' wala atyab. Kalau hati seseorang telah merasakan ibadah kepada Allah dan ikhlas buat Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada yang paling lezat, yang paling manis di dalam hidupnya, paling nikmat dari itu semua. Tidak ada. Di saat Allah bantu dia melaksanakan ketaatan, ikhlasan lillahi azza wa jalla, ingin mencari wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang paling lezat di dalam hidupnya. Tidak ada yang paling nikmat. Tidak ada yang paling baik dan terbaik di dalam hidupnya. Kecuali itu, ketaatan dia mampu untuk mewujudkannya, barakallahu fikum, dengan keikhlasan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, maka salah satu perkara besar untuk menjaga nikmat, bantuan dan pertolongan Allah berjalan di atas jalannya yang lurus, yaitu keikhlasan barakallahu fikum. Makanya ketika dalam setiap ujian dan fitnah, para ulama itu mesti mengedepankan nasihat yang besar ini, agar ikhlas menjaga, agar ikhlas di dalam menjalankan dakwah ini, terus bimbingannya, wasiatnya, mengingatkan agar terus dijaga keikhlasan ini. Karena ini adalah perkara besar sebagai modal dasar untuk kemudian semua gerak-geri organ tubuh kita dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral ikhwah yang saya hormati, adalah as-sabru, kesabaran, dan juga wat-taqwa, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabr, kesabaran, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, harus kita miliki. Dan memang dakwah ini benar-benar mendidik kita untuk punya kesabaran. Kesabaran fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Tadi sudah disebutkan keikhlasan. Berarti ini adalah dasar. Sekarang di saat seseorang membangun ketaatan di dalam hidup, maka dia juga dituntut setelah ikhlas memiliki kesabaran, ai keistiqomahan padanya. Seringkali seseorang putus di tengah jalan karena kurang sabar. Barakallahu fikum. Di saat banyak omongan dari bapak dan om mungkin, ya, omongan dari keluarga-keluarga, omongan dari mertua, dia tidak sabar. Di saat dia kemarin, masya Allah, merdeka hidupnya, dunia dicari itu, dia dapatkan dengan gampang dan mudah, tapi lewat jalur-jalur yang tidak jelas. Di saat Allah Azza wa Jalla bimbing dia, berikan ma'unah, bantuan dan pertolongan, akan diuji itu semua. Karena konsekuensi berjalan di atas hidayah harus meninggalkan perkara-perkara yang akan berselisihan dengan hidayah itu sendiri. Dia tinggalkan karena Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Maka di saat dia meninggalkan karena Allah Azza wa Jalla, dia harus yakin bahwa tiadalah dia meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari apa yang dia telah lakukan. Taruhlah tadi dia melakukan atau mendapatkan kemudahan rezeki dari jalan yang tidak jelas, satu. Atau mungkin dari jalan yang haram, menipu ini, menipu itu, mendustakan ini, mendustakan itu. Dia dapatkan barakallahu fikum. Setelah itu dia tinggalkan langkah-langkah dan cara-cara tersebut. Ikhlasun lillahi azza wa jalla. Yakin engkau bahwa Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik dari itu semua. Tapi terkadang kurang sabar. Seseorang barakallahu fikum lemah keyakinannya, tergerus. Aduh, kapan ya? Istrinya menuntut, anaknya menuntut, mertuanya menuntut, kedua orang tuanya menuntut. Sampai kemudian tergerus kesabaran dia. Ini malah petaka sesungguhnya. Barakallahu fikum. Tapi di saat dia bersabar sesaat, sabarkan diri, Allah akan buktikan janjinya. Wa man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Barakallahu fikum. Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi terkadang kan kurang sabar pada diri kita, sehingga kita enggak bisa menemukan ganti yang lebih baik. Padahal sesungguhnya sudah digantikan. Ya, cuma mungkin ya, dia meninggalkan dari hidup mewah, lalu kemudian kurang. Itu yang menjadi patokan dia. Oh, jangan. Pertama, di saat engkau diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, melirik kepada akhirat, lalu tinggalkan dunia yang hitam itu, itu sesungguhnya sebuah pertolongan dari Allah. Ganti. Lalu kemudian Allah berikan kepadanya qona'ah. Sifat qona'ah, menerima apa adanya. Itu sesungguhnya ganti. Kalau kemarin tidak ada itu semua. Kurang sedikit ngamuk, kurang sedikit, wah, keluar kata-kata. Sebagai sebuah ungkapan tidak setuju dan tidak menerima ketentuan Allah Azza wa Jalla. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ungkapan keluar. Sudah. Kejengkelan muncul, belum lagi dari istrinya. Tapi di saat kemudian dia meninggalkan itu, sang istri menasihatkan, mas, sabar. Insya Allah terus. Keberadaan istri yang mengingatkan dia, sesungguhnya ini ganti. Barakallahu fikum. Karena kita kurang sabar, sehingga lenyap itu semua. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, Allah tetap akan menggantikan dengan yang lebih baik. Maka di saat seseorang menjalankan ketaatan itu, akan ada ujian. Butuh kesabaran. Demikian juga di saat berhadapan dengan kemaksiatan. Butuh kesabaran, barakallahu fiik, untuk bisa menahan diri. Bisa mengerem diri. Kalau ternyata pun terjatuh, maka dia bisa bangkit dan bisa tampil. Rahimani wa rahimakumullah, membuka pintu ketaatan melalui taubat, maka itu sesungguhnya buah dari kesabaran yang ada pada diri seseorang. Yang ketiga, di saat berhadapan dengan warna-warni hidup ini, terkadang tidak kita senangi, tidak kita sukai, yang memberatkan di dalam hidup, yang kita benci atau tidak diinginkan oleh istri dan anak kita terjadi pada diri kita. Maka kita butuh kesabaran untuk menghadapinya. Jangan sampai ini semuanya dijadikan istidrat, penguluran, pembiaran, penangguhan dari Allah Azza wa Jalla. Kesabaran, barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairun wa awsa'u minas sabri." Tiada sebuah pemberian yang Allah berikan kepada seorang hamba lebih baik, lebih luas daripada kesabaran. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mungkin ada mahdi akhi ana kurang sabar. Gimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man yusabbir wa may yatasabbar yusabbirullah." Ternyata kita dituntut untuk berusaha menjadi orang yang sabar. "Wa man yusabbir wa may yatasabbar," barang siapa yang berupaya untuk menjadi orang yang sabar, maka Allah Azza wa Jalla akan membantu dia menjadi orang yang sabar. Berarti ada upaya dari diri kita untuk kemudian menjadi berusaha menjadi orang yang bersabar, barakallahu fikum. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Wajadna khairu aishina," kami menemukan dan menjumpai kelezatan hidup itu bersama kesabaran, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita belajar melalui dakwah ini untuk menjadi orang yang sabar. Sabar dalam ketaatan, kita tahu resikonya. Sabar di hadapan kemaksiatan, kita tahu bahayanya. Sabar di saat kita menjumpai dan menemukan berbagai macam ketentuan hidup yang tidak sesuai dengan apa yang kita maukan dan yang kita inginkan. Antara sabar dan ketakwaan telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. "Wa in tasbiru wa tattaqu," jika kalian bersabar, kata Allah Azza wa Jalla, dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "la yadurrukum kaiduhum syai'ah," tidak akan memudaratkan tipu daya mereka sedikit pun, siapapun yang menipu daya. Jika seseorang bersabar dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya Allah, sebelum ayat ini, artinya sebelum potongan ayat ini, ayat yang sama sebelumnya, Allah menggambarkan tentang bagaimanakah kondisi lawan dan musuh. Kondisi lawan dan musuh itu Allah gambarkan, "Wa in tamsaskum hasanatun tasu'uhum," apabila kalian mendapatkan kebaikan, kemenangan, ini itu, wah, menjadikan mereka itu jengkel, tidak suka. Kalau seseorang mendapatkan ini, gambaran lawan beginilah jeleknya. Beginilah barakallahu fikum buruk niatnya. Di saat mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dia tidak pernah akan menerima, menyakiti dia, menjadikan dirinya jelek dan buruk. "Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha," tapi kalau kalian itu ditimpa oleh ya kekalahan, kegagalan atau mara bahaya, wah, senangnya luar biasa. Senang, barakallahu fikum. Maka Allah menyebutkan, kalau kalian bermodalkan as-sabar dan ketakwaan, tidak akan memudaratkan tipu daya muslihat mereka. Ini adalah satu hal yang harus kita fahami untuk menjaga nikmat dan bantuan Allah selalu berada dalam koridor takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ya akhi, saya terkadang terjatuh di dalam dosa, tapi saya kembali bertaubat kepada Allah. Itulah dia takwa. Karena Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, kalau ketakwaan itu adalah tidak terjatuh di dalam kesalahan, tidak ada orang yang akan bisa bertakwa. Barakallahu fikum. Tidak ada orang yang akan bisa bertakwa di muka bumi ini kalau bertakwa itu adalah tidak terjatuh di dalam kesalahan dan dosa. Tidak ada yang bertakwa di muka bumi ini. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Jadi ketakwaan yang ada pada diri kita termasuk upaya untuk melindungi dan menjaga ma'unatullah, bantuan Allah Azza wa Jalla untuk berjalan di atas hidayah ini. Kapan saja kita terjatuh di dalam dosa, lalu kita tidak tutup dengan barakallahu fikum taubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini akan mempengaruhi bantuan dan pertolongan Allah itu datang. Mempengaruhi hidayah yang ada pada diri kita. Kita masih ingat, barakallahu fikum, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengingat di saat seseorang berada di dalam kebaikan dan ma'unatullah azza wa jalla, tidak ada kekuatan apapun yang akan bisa membahayakannya. Tidak ada kekuatan lawan yang banyak yang akan bisa membahayakan dia. Dan tidak pula akan membahayakan dia, karena sedikit orang yang berjalan di atas kebaikan itu. Yang membahayakannya dua perkara. Min sayyiati a'malina, wa min syururi anfusina, wa min sayyiati a'malina. Inilah yang membahayakan barakallahu fikum, yaitu kejelekan pada diri kita dan kerusakan amal-amal kita. Maka dengan ikhlas untuk menekan syar kejelekan yang akan muncul, dengan takwa Allah Azza wa Jal untuk menekan jangan sampai amal kita yang rusak atau jelek berpengaruh yang sangat fatal terhadap bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga untuk menjaga hidayah dan ma'unatullah adalah berteman dengan orang-orang yang baik. Berteman barakallahu fikum dengan orang-orang yang baik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Teman yang baik yang akan mengingatkan di saat lupa. Teman yang baik, dia menegur di saat kita lalai. Teman yang baik, yang akan meluruskan di saat kita bengkok dan salah serta keliru. Ini teman yang baik, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, sudah kita sebutkan di depan. Maka di saat seseorang telah menjadi orang yang baik buat dirinya, maka Allah anugerahkan keberikutnya, untuk pilihkan buatnya teman-teman yang baik pula. Tapi kalau ada syar, ada kejelekan pada diri kita, ada dosa-dosa yang kita tidak mau bertaubat darinya, sebentar akan datang teman-teman yang buruk dan jelek yang semisal dengan engkau, yang akan duduk bersama engkau, yang akan terus memberikan sanjungan pujian kepada engkau. Dia datang dengan kejelekan pada dirinya karena ada yang dia maukan. Sebagaimana juga engkau dipertemukan. Inilah dia bukti dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Al-arwahu apa? Hah? Junudum mujannada. وَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِئْتَلَفْ وَمَا تَنَاقَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفْ. Ruh-ruh ini bagikan sebuah bala tentara. Dia akan bertemu dengan yang semisal. Akan bertolak belakang apabila tidak sama. Demikian, jikalau kita ini punya syar, kita menyembunyikan pada diri kita kejelekan, lalu kemudian menyimpan, menabung dosa-dosa yang kita tidak bertaubat darinya, maka akan datang orang yang semisal dengan kita, yang akan menemui kita, menjumpai kita, mendukung kita, mengeluk-elukan kita. Karena itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Maka termasuk nikmat dari Allah terhadap kebaikan seseorang, zahiran wa batina, Allah datangkan teman yang sama dengan dia, yang dia tidak menginginkan kecuali kebaikan, yang mengingatkan dia, yang menegur dia. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu para ulama sudah menyebutkan sebelumnya, orang bisa tertipu dengan pengakuan ana sunni salafi, tetapi tidak pernah akan tertipu dengan sohbah, persahabatan. Kemana dia kalau pergi ke sana, kemana turunnya kalau dia, barakallahu fikum, ya, berhubungan dengan siapa dia, ini semuanya tidak akan bisa didustakan. Rahimani wa rahimakumullah. Karena al-arwahu junudun mujannada. Tidak akan bisa dipaksakan. Mau paksa diri untuk kemudian berteman dengan ini, barakallahu fikum, nanti akan sebentar. Karena tidak sama. Tapi ketika sama, akan langgeng, barakallahu fikum. Dia berteman dengan saudaranya, mungkin ada perbedaan. Barakallahu fikum. Dia berteman dengan saudaranya, sekandung, mungkin, barakallahu fikum, dia bisa bertemu. Tapi kalau ternyata saudaranya ini tidak menyimpan kejelekan pada dirinya, dia punya kejujuran, tidak juga melakukan dosa dan kemaksiatan, mesti akan nyempal, barakallahu fikum. Akan dicarikan yang sama dan semisal. Sekali lagi, Al-Imam As-Su'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa jikalau Allah memilihkan seseorang teman yang jelek, maka ini adalah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Iqab. Sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Dan jikalau Allah pilihkan qorin, teman yang baik, maka ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita jaga dalam perjalanan yang mulia ini, menjaga bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al mar'u ala dini khalilihi fanzur amman yukhalilhu. Anda periksa bersama siapa dia berteman. Berarti ini konsep besar. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jal memilihkan nabinya terbaik, umatnya yang terbaik untuk menemaninya. Itu sebuah nikmat, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, dengan modal hidayah dan taufik dari Allah, bantuannya ini, kita terus berupaya untuk menjadi yang terbaik buat diri kita sendiri. Anugerah Allah Azza wa Jal, jika kita diberikan teman yang baik, teman duduk yang bagus, yang tidak punya niatan-niatan jelek dan buruk, barakallahu fikum, di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk, barakallahu fikum, yang akan menjaga terakhir, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, termasuk yang akan menjaga nikmat ini, bantuan Allah Azza wa Jalla, adamul mail ila dhalamah. Tidak cenderung kepada dhalamah, kezaliman, barakallahu fikum. Tidak condong. Tidak memberikan pembelaan terhadap, barakallahu fikum, perbuatan zalim sekecil apapun. Dia harus tampil untuk membela orang-orang yang dizalimi. Ini adalah sebagai upaya dan sebab terpeliharanya, yaitu nikmat ma'unah, bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, tidak cenderung, condong kepada orang yang berbuat zalim. Kita masih ingat, dalam fitnah Sa'faqah ini, Musa'fiqah barakallahu fikum, telah diingatkan di awal-awal oleh Imam Rabi' bin Hadi dengan ucapan yang sangat-sangat indah, kuntu uhibbuhu, ketika menyebutkan Muhammad bin Hadi, doktor Muhammad bin Hadi, dulu saya mencintai dia. Ya, antum tahu, kita saja di Indonesia seperti yang sekarang ini kan merasakan bagaimana perhatiannya, cintanya Syekh Robi terhadap kita. Apalagi kalau dia mengungkapkan, dulu saya mencintai dia. Maksudnya mencintai Muhammad bin Hadi. Dia tampil orang-orang yang sok mencintai dia. Oh, dia terzalimi, dia ini. Dari mana tahunya Anda? Kecintaanmu itu sebatas apa? Jangan-jangan cinta apa? Di balik batu itu apa, ada udang? Ada udang di balik batu. Mengungkapkan seolah-olah cinta kepadanya. Wah, membela. Tapi ada kepentingan di belakang. Ada alimnya ini loh. Kami punya alim ulama. Dia ingin, barakallahu fikum, tabrir. Menganggap semua perbuatannya baik karena didukung oleh seorang alim. Dengarkan apa kata Syekh Rabi. Kata beliau, kuntu uhibbu, dulu saya mencintainya. Iya. Bagaimana kecintaan seorang alim terhadap orang yang memang dia sama-sama di saat itu berjuang agama Allah Azza wa Jal, membela sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi al-an, sekarang, taghayyara, dia sudah berubah. Nah, Anda tahu yang Anda cinta itu sudah berubah. Barakallahu fikum, berlagak sok orang cinta kepadanya, rahimani wa rahimakumullah. Lalu setelah itu menganggap dia yang terzalimi. Asy-Syaikh Rabi taghayyara, dia telah berubah. Wa zalama ikhwanahu, dan dia telah berbuat zalim kepada saudara-saudaranya. Ya Allah. Terus kita menganggap dia terzalimi. Siapa sih yang berbuat zalim kepadanya? Alim yang dulu Anda percayai, tempat Anda, wah, dieluk-elukan, hebat ini itu. Sekarang Anda sudah tidak percaya. Bisa dia memberitahukan kepada Anda bahwa orang ini sudah berubah. Dia telah berbuat zalim kepada saudara-saudaranya. Siapa yang berbuat zalim? Barakallahu fikum. Sekarang kita bertanya, apa yang menyebabkan sampai dia melakukan kezaliman demikian? Kemudian menangis-nangis di kasetnya seolah-olah dia menampilkan, cari pembelaan dan pendukungan. Dia seolah-olah dizalimi padahal dia yang berbuat zalim. Ini salah satu metode setan barakallahu fikum untuk kemudian menarik orang seolah-olah dia belas kasihan. Saya dizalimi, saya di ini, itu. Untuk mencari belas kasihan dan pembelaan orang. Barakallahu fikum. Dia lepaskan pembelaan Allah dengan dia berbuat zalim. Lalu dia mencari pembelaan orang-orang. Betapa lemah. Barakallahu fikum. Maka Asy-Syaikh Ubaid hafizahullahu ta'ala mengingatkan. Di antara penyebab terjadinya kezaliman itu, ubtuliya bihubbiz-za'amah. Dia dicoba oleh Allah karena dengan cinta kepada kepemimpinan, cinta ketenaran, diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan itu dia berbuat zalim barakallahu fikum. Sungguh amat sangat mengerikan. Maksudnya, kalau saja seorang alim itu mungkin akan terjatuh dalam perkara besar mengerikan, apalagi kita yang lemah segala-galanya. Ini pelajaran yang sangat berharga buat kita semuanya. agar terus menjaga ketulusan dan keikhlasan di dalam memikul amanat dakwatu ilallah azza wa jalla, jikalau kekuatan seperti yang kita contohkan tadi dengan tiga orang masuk ke dalam gua, satu belum cukup untuk bisa keluar, tambah satu menjadi sebuah kekuatan untuk membuka lagi, menjadi tiga kekuatan amal soleh yang berbeda-beda, menjadi selamat mereka. Kalau setiap kita menjaga ketulusan dan keikhlasan sebanyak ini, ikhwani fillah, dengan ummahat benar-benar menjaga, maka ini akan menjadi sebuah kekuatan yang handal barakallahu fikum untuk membuka dan menurunkan bantuan dan pertolongan Allah pada kita yang sedang memikul amanat dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Jaga segala-galanya. Ketakwaan kita jaga. InsyaAllah. Dengan kekuatan besar ini, menjadi satu barakallahu fikum, akan menjadi kekuatan dan magnet yang kuat untuk menurunkan barokah dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus membimbing kita menjadi orang yang terbaik buat diri kita dengan dakwah ini, menjadikan kita orang ikhlas di dalam setiap amalan yang kita lakukan dan perbuat. Allahumma amin, dan Allahu azza wa jalla berikan barakallahu fikum keberkahan di dalam usaha-usaha kita, dan kita tahu dan yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan siapapun yang menyabarkan diri tulus ikhlas memikul amanat dakwatu ilallah azza wa jalla, bahwa kita harus merasa sedang memikul agama Allah, sedang menolong agama Allah. Ikhlaskan niat kita, insyaallah Allah akan turunkan barokah di tempat kita ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Astaghfirullah. Dan datang dari syaitan. Barakallahu fikum. Kebenaran mutlak datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.